Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Tolong kembalikan yang tadi. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita mungkin jenuh mendengarkan uraian-uraian yang untuk orangnya seperti kita-kita berkaitan dengan melulu pakar-pakar barat saja yang diceritakan tentang masalah pendidikan. Seolah-olah Islam tidak punya pakar-pakar pendidikan. Islam ini pernah sampai kepada puncak di mana barat saja seperti bermimpi untuk sampai ke posisi kita saat itu. Tadi sekilas disampaikan oleh Ustaz Zainur betapa barat masih begitu bodohnya saat Islam mengirimkan jam ke tangan mereka, lalu mereka berkata, apa ini, makhluk apa ini, kemudian jamnya berbunyi, mereka katakan situ ada setan, saking bodohnya mereka. Lalu akhirnya bahasa Arab menjadi bahasa yang paling digila-gilai oleh dunia ketika itu. Mereka merasa belum maju dan belum canggih kalau belum pandai bahasa Arab. Persis seperti kondisi kita pada hari ini. Kita merasa sangat mundur, kita merasa sangat bodoh pada hari ini kalau belum pandai bahasa Arab. Belum pandai bahasa Inggris. Sedikit-sedikit apapun di dunia ini kalau ada bahasa Inggris berarti ada modernnya. SD kalau sudah mulai belajar bahasa Inggris, SD-nya dianggap SD-nya maju. Begitu juga apapun pendidikan dan apapun namanya perusahaan, kalau belum ada umpamanya spesifiknya berkenaan dengan masalah kebarat-baratan, belum dianggap maju. Masya Allah. Padahal hamba-hamba Allah yang kami muliakan, coba ceritakan kepada kami, ada enggak zamannya atau sejarahnya pernah secara konkret penguasa di muka bumi ini selain Islam yang pernah menggenggam bumi sekaligus 2/3 bumi? Kalau ada, siapa penguasanya di zaman apa, dengan teori apa, kemudian hasil daripada kekuasaan itu akhirnya seperti apa? Ada tidak? Tidak kita temukan. Ketika Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan sana dan itu, ternyata pertumpahan darah, kehancuran, serta penghinaan derajat manusia dan sebagainya itu dilakukan. Ketika Hulagu Khan, Genghis Khan, mampu menaklukkan negeri-negeri dengan kehancuran, kematian massal, penghinaan terhadap derajat kemanusiaan, dan pelanggaran besar-besaran dan sebagainya, hasil yang mereka lahirkan adalah menjadikan manusia ini seperti hidup di hutan rimba, bahkan lebih bejat daripada hutan rimba. Kalau harimau, singa, itu bisa membunuh untuk mereka makan saja. Dan itu pun tidak perlu banyak, paling hanya satu, dan mereka bagi-bagi. Setelah mereka kenyang, mereka tinggalkan, dimakan oleh cheetah, diperebutkan oleh anjing hutan dan sebagainya. Tapi kalau manusia seperti orang-orang bengis yang pernah menguasai muka bumi ini di luar Islam, yang mereka hasilkan hanyalah manusia-manusia yang lebih buas daripada binatang. Kemudian kita pernah mengalami hari-hari gelap dalam Islam ini, saat mana Islam, umat Islamnya lebih ratusan ribu dibantai. Ini akibat pengkhianatan Al-Qummi, yaitu salah seorang tokoh Syiah di Baghdad, di mana akibat pengkhianatannya ini di kota Baghdad saja lebih 10 ribuan umat Islam dibantai, sehingga tanah yang ada itu mesti dibungkus dengan darah. Darah-darah sungai-sungai mengalir, itu mengalir darah. Buku-buku sampai menguning beberapa minggu, sungai-sungai Efrat, sungai Tigris itu sampai menguning akibat dari buku-buku Islam yang dibongkar. Berapa banyaknya khazanah Islam yang hilang. Tetapi ini adalah qadarullah. Ini adalah masyiatullah. Kalau seandainya kita mau tahu, dan saya tidak tahu apakah hamba-hamba Allah yang ada dalam ruangan ini sudah mengetahui atau tidak. Sesungguhnya buku-buku curian daripada khazanah Islam yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama kita di masa-masa keemasan Islam itu memadati sekarang ini di bagian-bagian bawah gereja-gereja besar di Eropa sampai hari ini. Bahkan termasuk buku-buku Ibnu Khaldun termasuk di antara buku induk yang menjadi rujukan utama dalam masalah peradaban. Tidak sedikit penemuan-penemuan para ulama-ulama dan pakar-pakar Islam itu menjadi buku rujukan dan sampai sekarang menjadi buku nomor satu. Sebut dalam masalah apa saja, masalah matematika, masalah ilmu perbintangan, masalah ilmu pendidikan, sebut masalah apa saja, ternyata diambil dari Islam. Dan ini dianggap sebuah khazanah yang benar-benar sangat berharga daripada harga apapun. Subhanallah. Kalau kita mau tahu dari mana mereka mendapatkan para ulama-ulama kita itu, mereka hanya mendapatkan dari sumber yang tidak pernah kering dengan ilmu, yaitu Al-Quranul Karim. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Ar-Rahman Allamal Quran. Kalimat allama yang dipakai oleh Allah adalah ain lam mim dengan tasydid lam. Allama yang benar-benar mengajarkan ilmu, itu kalimat allama. Ya. Allama yang benar-benar mengajarkan ilmu yaitu Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan oleh Allah adalah ilmu. Apabila kita mendalami, ternyata secara ilmu lughah termasuk secara ilmu istilahi di dalam mustalahul hadis, ya, bahwa sesungguhnya perbedaan antara ilmu dengan perbedaan zannu, ini menurut ta'rif atau definisi Al-Quran dan hadis, ya, ilmu adalah sesuatu yang mutlak kebenarannya, tidak mungkin salah, dan itu adalah puncak daripada hasil yang pasti benar. Saya ulangi, ilmu adalah sebuah istilah yang ditetapkan sebagai sesuatu yang pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar, tidak mungkin salah. Sedikit pun ruang salahnya tidak ada. Itu disebut dengan ilmu. Sementara yang masih ada peluang salahnya tidak berhak disebut dengan ilmu. Dia lebih berhak diistilahkan oleh Allah dengan istilah zannu, yaitu duga-duga, kira-kira. Nah, yang ditemukan oleh manusia adalah zannu. Kadang-kadang dulu zannunya seperti ini, berjalan beberapa puluh tahun atau mungkin 100-200 tahun, dirobah kembali, dirombak, dianggap itu tidak benar sesuai dengan perkembangan masa. Ini zannu. Tetapi yang ilmu, ini pasti benarnya. Mungkin masa itu belum termakan lagi oleh orang-orang yang hidup di zaman itu. Kemudian di belakang hari ketemu ternyata benar. Dan hari ini telah banyak pembuktian-pembuktian. Masya Allah, ya, benar ayat ini, ya. Subhanallah, ya, ternyata yang ditemukan oleh Amerika sekarang itu ada di ayat kita, ya. Pengakuannya baru muncul sekarang. Walaupun dulunya dibantah oleh manusia pada masa itu. Tentang bumi ini bulat, diceritakan Al-Quran. Bagaimana alam semesta, diceritakan Al-Quran. Bagaimana tabiat laut, bagaimana tabiat air, diceritakan Al-Quran. Bagaimana tabiat ruang angkasa, diceritakan Al-Quran. Ini adalah ilmu yang sampai kepada puncak informasi yang paling akurat, paling benar. Tetapi sayang mereka, manusia pada hari ini, silau dengan hadarah yang datang dari barat. Sehingga Masya Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang Allah badikan dalam surat Al-Furqan. Wa qala Rasul, وقال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وهي ربكو sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini sesuatu yang mereka tinggalkan. Kita sekarang ini tidak bangga kalau mengajarkan anak kita dengan Al-Quran. Kita awali pendidikan generasi kita ini dengan Al-Quran. Ketahuilah, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah dasar-dasar pendidikan yang ditetapkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini salah seorang mutiara yang ada dalam Islam. Terlepas dari para segala kekurangan-kekurangan pemikirannya, yang beliau juga salah seorang ahli filosof, beliau juga adalah salah seorang penganut pemahaman tasawuf dan sebagainya. Terlepas daripada itu, beliau mempunyai pemikiran jernih. Sehingga Muhammad Iqbal berkata tentang sosok Ibnu Khaldun ini, sesungguhnya apa yang ditetapkan dan ditulis secara nazariah-nazariah dan teori-teori Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu, ini tidak terlepas daripada ruh yang ada di dalam Al-Quran. Tidak terlepas daripada ruh yang ada dalam Al-Quran. Sekarang ini, Ibnu Khaldun sudah diangkat dan dianggap sebagai grandfather, ya, bapak moyang daripada pencetus kaedah-kaedah ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan, dan termasuk ilmu pendidikan. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamimah. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.